Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita melanjutkan al-ibrah wa sabiyan. Qala al-mu'allif al-jawabu anil fahmi tsani li kalami syaikhil islami Ibnu Taimiyah. Jawaban terhadap pemahaman kedua terhadap ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sayakunu min wajhaini, akan terjadi dari dua sisi. Kemarin kan pemahaman orang memahami dari ucapan Ibnu Taimiyah pemahaman yang kedua bahwa pembagian permasalahan ada yang diuzur dengan yang tidak diuzur itu adalah pemahaman yang tidak ada dasarnya katanya. Ini jawaban terhadap hal ini akan dari dua sisi, terjadi dari dua sisi, bukan dari dua sisi. Al-wajhul awal, sisi pertama, annana idza salamna anna murad Ibnu Taimiyah bi qawlihi al-usul wal furu' ma huwa ma'rufun inda ahli sunnah min al-masail allati tandariju tahta hadzain al-lafzain. Sesungguhnya kita bila telah menerima bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah dengan ucapan beliau al-usul wal furu' adalah apa yang sudah dikenal di kalangan Ahlus Sunnah berupa permasalahan yang masuk dalam dua kalimat ini. Maksudnya, kalau kita sudah menerima bahwa yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Taimiyah al-usul wal furu, tadi kan di atas kan ada usulan wa furu'an itu kan. Bahwa itu adalah permasalahan yang masuk dalam kategori usul dan furu versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan versi Ahlul Bid'ah. Bahwa Ibnu Taimiyah menetapkan ada usul dan furu, dan usul dan furu di sini adalah yang dimaksudkan dalam manhaj Ahlus Sunnah. Setelah kita menerima hal ini, bahwa yang dimaksud usul dan furu adalah versi Ahlus Sunnah, fa inna lam naqul bi anna kulla mas'alatin min usuliddin, maka sungguhnya kami tidak mengatakan bahwa setiap permasalahan, bahwa setiap masalah dari usuluddin, la yu'zaru fiha bil jahli, tidak diuzur di dalamnya dengan sebab kejahilan. Maksudnya, setelah kita menerima bahwa ada usul dan furu dalam din ini, dan itu yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Terus juga yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah dengan usul dan furu adalah permasalahan yang masuk dalam barisan usul dan permasalahan yang masuk dalam barisan furu versi Ahlus Sunnah. Setelah kita mengetahui bahwa dalam Ahlus Sunnah ada usul dan furu, dalam din ini ada usul dan furu menurut Ahlus Sunnah, kita juga tidak mengatakan bahwa setiap permasalahan yang tergolong usul tidak dikatakan di dalamnya tidak ada uzur. Permasalahan usul pun ada yang diuzur, ada yang tidak, itu kan. Maksudnya tidak setiap masalah itu tergolong usul, bahwa tidak ada uzur di dalamnya, itu tidak benar juga. Fa innal mas'alata qad takunu mundarijatan, karena sungguhnya masalah, suatu masalah, bisa jadi dia itu masuk tahta masailil usuli, masuk dalam barisan permasalahan usul, mislu ba'di sifatil lati ja'atil adillatu syar'iyyatu bi isbatiha, seperti permasalahan seperti sebagian sifat-sifat Allah yang mana dalil syar'i telah menetapkannya, kasifatil saqi, seperti sifat saq betis, kan betis Allah, wa dhuhki, dan tertawa, wa nahwi dzalika, dan yang serupa itu, seperti tangan, kodam, tangan, kodam, kaki, ajab gitu. Ini sifat-sifat ini dalil syar'i kan menetapkannya gitu kan. Yauma yukshafu an saq gitu kan. Ad-dahaq gitu kan. Allah tertawa dari dua orang muslim yang bunuh-bunuhan, keduanya masuk surga gitu kan. Terus juga Allah lebih lebih bahagia kan, asyaddu farahan dari taba karena taubat seseorang daripada bahagianya seorang yang mendapatkan apa untanya kembali kan, disebutkan sifat farah gitu kan. Ini kan ada dalam dalil gitu kan. Nah, ini permasalahan ini termasuk permasalahan usul gitu kan. Tapi apa wala yukaffaru jahiluha, orang yang jahil terhadap sifat ini tidak dikafirkan. Wa mungkiruha bita'wil, dan orang yang mengingkari sifat ini karena ta'wil tidak dikafirkan juga. Makanya kan Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan, atau para ulama salaf tidak mengkafirkan apa? Asy'ariyah kan, karena mereka menta'wil sifat tangan kan, sifat yang lainnya apa istawa diartikan istawalah, itu kan sebuah pengingkaran tapi dengan ta'wil kan, kan tidak dikafirkan. Illa kecuali antakuma alaihil hujjatu, kecuali hujjah tegak terhadap orang yang jahil itu atau yang mengingkari karena ta'wil itu. Padahal ini termasuk apa? Masalah betul itu kan. Tapi yang jahil diuzur, tidak dikafirkan. Yang mengingkari karena ta'wil juga tidak dikafirkan. Kecuali kalau sudah tegak hujjah. Kenapa tidak dikafirkan? Wazalika, dan itu sebabnya li khafa'id dalili, karena samarnya dalil. Awin nasil ladzi warada bi isbatiha, atau samarnya nas yang datang menetapkan apa sifat-sifat tadi. Aw adamil ilmi, atau karena tidak tahunya, bidilalatin nasi terhadap indikasi nas, dilalah penunjukan nas terhadap penetapan sifat tersebut. Jadi ada permasalahan usul, itu termasuk usul dalam Ahlus Sunnah, tapi orang yang jahil terhadapnya tidak dikafirkan. Yang mengingkari dengan takwil juga tidak dikafirkan, kecuali kalau tegak hujjah. Kenapa? Karena di sini sebutan bisa jadi dalilnya samar, atau nas tidak mengetahui penunjukan nas terhadap penetapannya. Fanahnu lam naqul, maka kami tidak mengatakan bi anna kullama kana min masailil i'tiqadi, bahwa setiap permasalahan yang tergolong masailul i'tiqad yukaffaru jahiluhu, dikafirkan orang yang jahil terhadapnya, au mungkiruhu muta'awilan, atau orang yang mengingkarinya karena ta'wil. Jadi Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan bahwa tidak semua permasalahan yang tergolong keyakinan, masail etikot, yang tergolong manhaj Ahlus Sunnah, orang yang jahil terhadapnya dikafirkan. Begitu juga orang yang mengingkari. Makanya kan sekarang orang yang mengingkari azab kubur kan tidak langsung dikafirkan. Padahal itu termasuk usul Ahlus Sunnah kan. Syafaat kan. Syafaat juga termasuk usul Ahlus Sunnah. Tapi orang yang mengingkari syafaat tidak langsung dikafirkan. Karena bisa jadi karena samarnya dalil. Bal hunaka tafsilun fi dzalika, akan tetapi dalam di sana ada perincian dalam hal itu. Mimma yasihul jahlu fihi, dari permasalahan yang sah jahil di dalamnya, wa yakunu sahibuhu ma'dzuran, dan pelakunya adalah diuzur, wa ma laysa kadzalika, dan permasalahan yang tidak sah jahil di dalamnya dan pelakunya tidak diuzur. Seperti apa? Ka aslil usul, seperti pokok dari segala pokok, alladzi anzalallahu min ajlihil kutuba, yang mana Allah menurunkan kitab-kitab karena hal pokok yang paling pokok ini. Wa arsala bihi kafata rusulihi, dan Allah mengutus semua rasul-rasulnya karenanya. Wa aqama alaihi dalailal alwadihata min kulli wajhin, dan Allah menegakkan terhadapnya dalil-dalil yang jelas dari segala sisi. Jadi ada perincian masalah usul, kan? Jadi usul ada perincian. Ada usul yang boleh apa yang ada kejahilan di dalamnya yang menjadi uzur, kalau usul yang mana kejahilan si uzur di dalamnya. Tadi contohnya kan seperti orang jahil terhadap azab kubur, orang jahil terhadap syafaat, jahil terhadap sebagian sifat Allah. Walaupun itu termasuk manhaj ahlus sunnah, itu kan usul ahlus sunnah. Kalau kita baca buku-buku ahlus sunnah, sebutan termasuk usul ahlus sunnah mengimani adanya azab kubur, mengimani adanya syafaat, dan seterusnya itu. Tapi karena ini bisa jadi samar terhadap sebagian orang, maka orang yang jahil diuzur sampai tegak hujjah. Orang yang mentakwil juga diuzur sampai ditegakkan hujjah. Itu masalah usul juga. Tapi ada permasalahan usul yang tidak diterima kejahilan di dalamnya. Sehingga orang yang jahil tidak diuzur di dalamnya. Seperti permasalahan aslul usul. Aslul usul adalah tauhid. Yang mana Allah mengutus para rasul demi menegakkan tauhid ini, menurunkan kitab-kitab karena tauhid ini, dan Allah telah menegakkan hujah-hujah dari berbagai sisi dalam menetapkan tauhid ini. Qala ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul. Semua rasul mengatakan kepada umatnya, ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi taghut. Itu semua rasul. Juga firman-Nya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali aku, maka beribadahlah kalian kepada aku. Ini semua rasul diwahyukan la ilaha illallah. Wa huwa, dan asul usul ini atau tauhid ini adalah allazi qala fihi, yang dikatakan tentangnya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu adalah saudara-saudara bagi ibu yang berbeda-beda. Ikhwah allat itu adalah saudara sebapak. Allat itu madu. Orang punya istri kan, punya dua atau tiga, itu kan empat. Ini bapaknya kan satu. Ini masing-masing ibu melahirkan kan. Nah, ini yang dilahirkan itu saudara bagi karena ibu-ibu yang beda ini. Tapi bapaknya satu itu. Ummahatuhum syatta, ibu-ibu mereka banyak. Wadinuhum wahid, agama mereka satu. Maksudnya syariatnya berbeda-beda, tapi tauhidnya satu itu. Para nabi itu seperti saudara sebapak, ibunya beda-beda, tapi bapaknya satu. Syariatnya beraneka ragam, tapi tauhidnya satu. Maksudnya. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah. Al-Imam al-Baghawi rahimahullah mengatakan, yuridu, maksudnya Rasul memaksudkan, anna asla dinil anbiya'i wahidun. Bahwa pokok agama para nabi itu satu, tauhid. Wa in kanat syara'i'uhum mukhtalifatan, walaupun syariat-syariat mereka beraneka ragam. Kasus sunnah dari Bukhari. Wa qala Suyuti, al-Imam Jaluddin As-Suyuti mengatakan, wal makna hadis itu, al-anbiya'i ikhwatun li'allat itu, adalah annahum muttafiquna fi asli tauhid. Bahwa para nabi itu sepakat dalam pokok tauhid. Wa syara'i'uhum mukhtalifatun, sedangkan syariat-syariat mereka beraneka ragam. Jadi tauhidnya satu, tapi syariatnya beda. Dalam ajaran Nabi Musa, kalau orang kena najis, kalau baju harus dibolongin. Dalam ajaran para nabi dulu, sujud sebagai penghormatan kepada pembesar itu kan, itu boleh. Nabi Yakub kan sujud kepada Nabi Yusuf. Dalam ajaran Rasulullah SAW tidak diperkenankan sujud kepada siapapun walaupun dalam rangka tahiyah. Itu syariatnya berbeda. Wa yaqulul Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, syubbiha dinul anbiya'i alladzina ittafaqu 'alaihi, agama para nabi yang disepakati, agama para nabi yang mereka sepakati diserupakan agama para nabi yang mereka sepakati minat tauhid berupa tauhid wa huwa ibadatullahi wahdahu, yaitu peribadatan kepada Allah saja, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wal imanu bihi, dan iman kepadanya, wa bi malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wa liqaihi, dan iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan perjumpaan dengannya, diserupakan dengan apa? Bil abil wahidi, dengan satu bapak. Lishtiraki jami'ihim, karena kesamaan semuanya fihi, di dalamnya. Wa huwa ad-dinul ladzi syara'ahu Allahu li anbiya'i kullihim, yaitu ajaran yang Allah syariatkan kepada para nabi seluruhnya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Para Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan agama para nabi yang disepakati itu tauhid, peribadatan kepada Allah saja, iman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, itu diserupakan dengan bapa yang satu. Karena semuanya sepakat dalam tauhid ini. Dalam kitab Badai'ul Fawaid. Wa yaqulu Syaikhul Islami Ibnu Taimiyah, Syaikhul Islam mengatakan, wa ibadatullahi wahdahu, ibadah kepada Allah saja itu, ia adalah aslud dini, adalah pokok din ini. Wa huwa tauhidul ladzi ba'atsallahu bihi rusula, yaitu tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasul. Wa anzala bihil kutuba, dan menurunkan dengannya kitab-kitab. Faqala ta'ala, di mana Allah mengatakan, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun, dan tanyakanlah kepada orang yang kami utus sebelum engkau Muhammad dari kalangan rasul-rasul kami, apakah kami menjadikan selain Ar-Rahman Tuhan-Tuhan yang diibadati? Jadi rasul-rasul sebelum engkau, itu kan, tanyakan kepada mereka, apakah Allah menjadikan Tuhan yang lain yang diibadati? Wa aidan, dan juga fa inna ahlal ilmi qad nassu ala anna hunaka min masailil furu'i ma la yu'zarul mar'u bi jahlihi, dan juga sesungguhnya para ulama telah menegaskan, qad nassu telah menegaskan, ala anna hunaka, bahwa di sana min masailil furu', di antara permasalahan furu', ma ada masalah yang tidak diudur seseorang dengan sebab kejahilan terhadapnya. Idza kana, bila masalah tersebut mustahiron bainal muslimin, masyhur di kalangan kaum muslimin, aw ma'luman min ad-dini bidzarurati, atau diketahui secara pasti dari din ini. Ya. Juga para ulama di dalam kitab-kitab mereka telah menegaskan bahwa ada permasalahan furu', itu kan, yang mana orang yang jahil terhadapnya tidak diuzur bila permasalahan tersebut masyhur di kalangan kaum muslimin. Seperti apa? Wajibnya sholat, zakat, saum, haji, haramnya zina, mencuri, membunuh, merampok. Ini termasuk al-ma'lum fid-din bidarurah. Ini termasuk furu', ya. Karena kan sholat tidak turun, tidak langsung dipahami dari la ilaha illallah, kan? Butuh syariat. Makanya sholat baru setelah mi'raj, kan? Yang lima waktu. Zakat, saum, tahun 2 Hijriah. Haji, tahun 7 Hijriah. Itu kan berarti kan syariat. Tapi ini kan semua kaum muslimin tahu. Haramnya zina, mencuri, membunuh, semua orang tahu. Kan? Orang yang hidup di tengah kaum muslimin tahu bahwa sholat wajib. Zakat, saum, haji adalah wajib. Zina dan seterusnya adalah haram. Walaupun mereka tidak belajar. Kan? Nah, ini disebut dalam istilah para ulama disebut ma'am. Al-ma'lum fiddin bidarurah. Nah, dalam hal ini, orang yang jahil atau yang mengingkari tidak diuzur. Illa, kecuali idza kana munkiru, bila orang yang mengingkari lizalika terhadap hal ini, terhadap kewajiban sholat, zakat, saum, haji, atau keharaman khamar, keharaman mencuri, hadis ahdin bil Islam, baru masuk Islam. Au fi darin lam yasma' bihi, atau berada di negeri yang tidak pernah mendengar Islam. Jadi kalau orang mengingkari masalah furu seperti wajibnya sholat, zakat, saum, haji, haram, zina, mencuri, membunuh, ini termasuk ma'lum fiddin bidzarurah, diketahui umum secara pasti dalam ajaran Islam ini. Semua orang awam kaum muslimin mengetahui. Nah kalau orang sudah lama masuk Islam, terus hidup di tengah kaum muslimin, terus mengingkari wajibnya sholat, atau jahil terhadap wajibnya sholat, itu langsung kafir ya. Tidak butuh ditegakkan hujah sebelum dikafirkan. Tapi ada orang baru masuk Islam, terus tidak tahu wajibnya sholat, itu diuzur. Atau orang baru masuk Islam hidup di negeri kafir asli itu kan. Orang baru dakwahin tauhid, nerima tauhid, tiba-tiba si dai ini pulang dipanggil itu kan. Orang itu tidak tahu wajibnya sholat. Orang ini diuzur. Karena apa? Karena wajar orang baru masuk Islam tidak tahu syariat. Wajar orang yang hidup di tengah kafir asli tidak tahu syariat. Jadi ini permasalahan puru tapi tidak diuzur itu kan karena kejahilannya. Fa nahnu lam naqul, jadi kami tidak mengatakan bi anna kullu usulil i'tiqadi, wa setiap permasalahan usul i'tiqad yukaffaru jahiluha au munkiruha. Dikafirkan orang yang jahil terhadapnya atau yang mengingkarinya. Jadi kita tidak mengatakan bahwa semua permasalahan usul orang yang jahil atau yang mengingkari dikafirkan, tidak seperti itu gitu. Tapi ada permasalahan usul yang mana orang yang jahil atau yang mengingkarinya dikafirkan, ada juga masalah usul yang mana orang yang mengingkari karena takwil atau orang yang jahil tidak dikafirkan. Walam naqul kadzalika, dan kami tidak mengatakan juga bi anna furu' asy-syari'ati, bahwa furu' syari'ah la yukaffaru jahiluha wala munkiruha. Orang yang jahil terhadapnya dan yang mengingkarinya tidak dikafirkan. Jadi sebagaimana tidak mengatakan bahwa dalam bahwa tidak setiap masalah usul dikafirkan yang jahil atau yang mengingkari, tapi ada rincian, begitu juga tidak mengatakan bahwa masalah furu syariat orang yang jahil tidak dikafirkan, tidak seperti itu juga, tapi ada furu yang mana orang yang jahil atau yang mengingkari dikafirkan, ada furu yang mana orang yang jahil atau yang mengingkari tidak dikafirkan. Wa bidzalika tudriku, dan dengan itu tudriku engkau memahami atau mendapatkan annahu la yajuzu li ahadin, bahwa tidak boleh bagi seorang pun ayyahtajji alaina, menghujjahi kami bi kalam Ibnu Taimiyah dengan ucapan Ibnu Taimiyah alladzi yaqulu fihi an ahli sunnah, yang mana beliau mengatakan di dalamnya tentang ahli sunnah, wa ma qassamul masaila, dan ahli sunnah atau salaf tidak pernah membagi permasalahan-permasalahan ila masaila ila masaili usulin, terhadap permasalahan-permasalahan usul yukaffaru biingkariha, yang mana orang dikafirkan dengan sebab pengingkarannya. Wa masaili furu'in, dan tidak juga membagi kepada masalah furu' la yukaffaru biingkariha, yang tidak dikafirkan dengan sebab pengingkarannya. Jadi tidak boleh ini dijadikan hujah itu kan. Karena memang Ahlus Sunnah tidak pernah mengatakan seperti itu. Bahwa tidak setiap masalah usul orang yang jahil terhadapnya dikafirkan. Sebagaimana tidak semua masalah furu' orang yang jahil dalam tidak dikafirkan. Tapi kedua-duanya ada rincian. Wa ma qalahu Syaikhul Islam rahimahullah haqqun wa nahnu naqbaluhu. Apa yang dikatakan Syaikhul Islam itu adalah benar dan kami menerimanya. Fa inna as-sawaba, karena yang benar huwa tafsilu fi kullil amrayni ala nahwi ma sabaqa, adalah melakukan perincian dalam dua masalah itu, dalam usul dan furu', sesuai dengan apa yang tadi diutarakan. Wa hadza ma yubayyinuhu tilmizuhu Ibnu Qayyim bi qawlihi, dan inilah yang dijelaskan oleh murid beliau yaitu Ibnu Qayyim dengan ucapannya, fa inna katsiran min masailil furu'i, karena sungguhnya banyak dari permasalahan furu' yukaffaru jahiduha, orang yang mengingkarinya dikafirkan. Wa katsiran min masail usuli, dan banyak dari permasalahan usul la yukaffaru jahiduha, tidak dikafirkan orang yang mengingkarinya. Wa qad nassal ulama'u kama sabaqa, dan para ulama telah menegaskan sebagaimana yang telah lalu, ala anna katsiran min masail furu'i la yu'zaru bi jahliha, wa banyak dari permasalahan furu' tidak diuzur dengan sebab kejahilan terhadapnya. Wa inda ba'dil malikiyati bidzalika musannafun masyhur, dan di kalangan sebagian ulama-ulama mazhab Maliki dalam hal itu ada musannafun masyhurun, tulisan yang masyhur, karangan yang masyhur, mimma la yajuzu jahluhu, dari permasalahan yang tidak boleh jahil terhadapnya, minal furu'i, dari masalah furu' ala mazhab as-sadatil malikiyati, sesuai dengan mazhab as-sadah al-malikiyah, para ulama malikiyah. Itu jawaban pertama, sisi pertama, bahwa tidak semua masalah usul orang yang jahil dikafirkan, sebagaimana tidak semua masalah furu orang yang jahil tidak dikafirkan. Kemudian al-wajh tsani, sisi kedua, anna syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lam yaqsud bil usuli wal furu'i, tidak memaksudkan dengan kalimat usul wal furu yang tadi diucapkan di atas ya di awal, hatainil ma'rufataini inda ahli sunnah, dua hal yang ma'ruf yang terkenal di kalangan ahli sunnah, maksudnya dalam ucapan beliau tadi di awal bahwa ahli sunnah tidak pernah membagi kepada masalah usul yang mana orang yang mengingkarinya dikafirkan dan masalah furu orang yang mengingkarinya tidak dikafirkan. Nah, kalimat usul dan furu yang di kalimat ini bukan yang dimaksud usul dan furu menurut ahlu sunnah. Wa innama fasadal masailal lati wa tu'a ahlul bidah, akan tapi beliau memaksudkan masalah-masalah yang diada-adakan oleh ahlu bidah, minal mutakallimina, dari kalangan ahli kalam, wa taba'u fiha, dan mereka, maksudnya ahlu bidah itu, mengikuti di dalamnya al-mu'tazilata wal jahmiyata war rafidata, terhadap mu'tazilah, jahmiyah dan rafidah. Jadi yang dimaksudkan usul dan furu yang diingkari oleh beliau itu maksudnya usul versi ahlu bid'ah itu kan. Seperti nanti akan disebutkan seperti wa hiya umurun sammauha usulan lid-dini wal Islam, yaitu permasalahan-permasalahan yang mereka, maksudnya ahlu bid'ah, namakan hal tersebut usulan, bagi usul lid-dini wal Islam, bagi din dan Islam ini. Waj'alul Islama mutawaqqifan 'alaiha, dan mereka menjadikan keislaman seseorang tergantung kepada perrealisasian terhadap usul ini. Wa katsirun min tilkal usuli, dan banyak dari usul yang mereka sebutkan itu, illam takun kulluha, bila tidak semuanya. Jadi banyak dari permasalahan usul yang mereka utarakan walaupun tidak semuanya, la yastahiqqu, tidak berhak, an yunsaba ila dini, dinisbatkan kepada agama ini, fadlan an ayyakuna min usuli, apalagi kalau digolongkan sebagai usulnya. Jadi yang usul yang dimaksudkan oleh ahlu bidah adalah permasalahan yang mereka sendiri namakan sebagai usul, dan mereka menjadikan keislaman seseorang itu tergantung kepada perrealisasian usul ini. Kalau dia menganutnya, baru seseorang muslim. Padahal banyak dari permasalahan yang mereka sebut itu usul ini bukan termasuk ajaran Islam, apalagi bisa dikatakan sebagai usuluddin. Terus waratabu ala zalika, dan ahlu bid'ah itu membangun di atas hal itu, di atas mereka menamakan ini usul, gitu kan. Mereka membangun hukum di atasnya, anna kullaman akhto'a fiha, buat setiap orang yang keliru di dalam hal tersebut, di dalam usul versi mereka yang dibangun takfir di dalamnya, au jahilaha, atau orang jahil terhadapnya, au ankaroha, atau mengingkarinya, fahuwa kafirun indahum, maka orang itu kafir menurut mereka. Jadi setelah usulnya bid'ah, terus mereka menetapkan usul, ini usul pertama itu kan mukaddimahnya. Terus mereka membangun bahwa setiap yang mengingkari usul ini atau jahil terhadap usul ini, maka kafir. Sehingga di atas dua prinsip ini mereka mengkafirkan orang yang tidak menganut paham mereka. Yang menurut mereka ini adalah usul din, padahal banyak di antaranya bukan ajaran Islam. Watil kalmasa ilulati samaha haula ilmu takallimuna usulatin. Salah. Dan permasalahan-permasalahan itu yang dinamakan oleh para ahli kalam sebagai usuluddin itu, jadi permasalahan-permasalahan yang dinamakan oleh ahli kalam sebagai usuluddin itu adalah apa? Ya, masailul ardi, permasalahan ard, wal jauhar, dan jauhar. Jauhar itu kayak ini kan kaitan dengan sifat Allah, mereka kan menetapkan sifat itu versi mereka ahlu kalam pakai apa mantik gitu kan. Yang namanya jauhar itu sifat yang tidak kelihatan. Arad itu sifat yang tidak kelihatan, jauhar yang kelihatan. Kan? Kalau tangan jauhar kan. Kalau arad seperti sedih kan. Kan itu. Jadi ya istilah mereka itu kan. Kalau di kita jauhar tangan kan kelihatan fisik gitu kan, konkret. Nah kalau arad itu seperti yang abstrak gitu kan. Dan mereka ketika membahas sifat-sifat Allah itu pakai istilah-istilah ini versi mereka, wamtina al hawadis dan imtina ul hawadis. Mereka ketika mengingkari banyak sifat Allah itu, mereka mengatakan bahwa Allah ini adalah sifat makhluk gitu kan, sedangkan Allah itu mustahil ada sesuatu yang baru pada Allah gitu kan. Itu versi mereka, sehingga dengan itu mereka mengingkari sifat Allah turun kan, Allah tertawa dan seterusnya. Kemudian wa imamatul isna'i asyariyata wa ghairiha, dan imamah gitu kan, versi Syiah Isna Asyariyah. Jadi mereka punya prinsip bahwa ada imam yang 12. Wa kafara haula'i, ahli-ahli bid'ah itu mengkafirkan al-muta'awwila, orang yang mentakwil, wal jahila, dan orang yang jahil, fi hadhil masaili, terhadap masalah-masalah ini, bidakwa dengan klaim annaha min masaili usuluddin, dengan klaim bahwa ini termasuk masalah usuluddin. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah itu kan, Rafidhah ini masalan, umpamanya indahum, menurut mereka anal imamata min usulid diyana allati la yasihul islamu min duni sinaqiha wa atiqadiha. Wa imamah termasuk usul din, yang mana keislaman tidak sah tanpa menganutnya dan meyakininya. Orang-orang tidak meyakini adanya keimaman yang 12 imam itu, kafir itu kan. Makanya mereka mengkafirkan sunnah. Nah itu yang disebut usul din, yang dimaksud oleh mereka, yang diingkari oleh Ibnu Taimiyah dengan ucapannya tadi itu. Wasa'an qululaka akhil qari, dan saya akan menukilkan kepada engkau hai saudaraku pembaca, ba'dhan nususi, sebagian teks-teks ucapan An-Syaikhil Islami Ibn Taimiyah dari Syaikhul Islam Ibn Taimiyah liat tabayyana lakas supaya jelas di hadapanmu anna muradahu bahwa maksud ucapan beliau tadi di awal itu huwa raddu alal mu'tazilati adalah bantahan terhadap mu'tazilah wa adrabihim dan orang-orang semacam mereka min ahlul bid'ah dari kalangan ahlu bid'ah. Qala rahimahullah, beliau mengatakan wa innamal ghurru, namun tujuan adalah menjelaskan ala anna fil qur'ani wal hikmatin nabawiyyati wa dalam Al-Qur'an dan dalam hikmah nabawiyah hadis rasul amata usulid dini, keseluruhan usul din. Tujuannya adalah menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an dan sunnah itu semua ada seluruh permasalahan usuluddin. Minal masailil lati takunu min usuluddin. Berupa masalah-masalah yang tergolong usuluddin. Wa amma adapun ma yudkhiluhu ba'dun nasi, apa yang dimasukkan oleh sebagian orang fi hadzal musamma dalam nama ini usuluddin minal batili berupa kebatilan, prinsip-prinsip kebatilan. Paling kagali kamin usul dini, maka itu bukan termasuk usul ad-din. Wa in adkhalahu man adkhalahu, walaupun orang yang memasukkannya, memasukkannya ke dalam usul ad-din. Minal masaili berupa permasalahan-permasalahan, waddala ilal fasidati dan dalil-dalil yang rusak. Mislu nafi sifati, seperti penafian sifat. Wal qadri, wal qadari dan penafian qadar. Wa nafi zalika minal masaili dan permasalahan-permasalahan serupa itu. Karena ahlu bid'ah itu semua Mu'tazilah dan yang lainnya mereka punya prinsip. Makanya mereka mengkafirkan yang lainnya itu kan saling mengkafirkan di atas prinsip itu. Karena mereka menganggap prinsip yang mereka yang bid'ah itu usuluddin. Yang mengingkari usuluddin adalah kafir. Makanya orang yang bukan kelompok mereka kafirkan. Wa yaqulu aidan rahimahullah, beliau mengatakan juga kama anna ta'ifatan min ahlil kalami, sebagaimana sejumlah ahli kalam yusammi menamakan ma wadu'ahu, apa yang mereka buat-buat usuluddin sebagai usuluddin. Jadi ahli sekelompok ahli kalam menamakan ajaran yang mereka ada-adakan sebagai usuluddin. Wa hadza, sedangkan ini maksudnya usuluddin adalah ismun azimun, adalah nama yang besar. Wal musamma bihi, sedangkan yang dinamakannya maksudnya ajaran ahlu kalam yang dimasukkan ke dalam nama itu fihi, di dalamnya min fasadiddin, terdapat kerusakan agama. Maullahu bihi alim, yang mana Allah lebih mengetahui tentangnya. Jadi namanya agung itu kan, tapi isinya kerusakan agama. Seperti tadi kan, pengingkaran-pengingkaran sifat dengan istilah mereka. Fa idza ankara ahlul haqqi was sunnati dzalika, bila ahlus sunnah, ahlul haq dan ahlus sunnah mengingkari hal itu, qalal mubtilu, maka orang sesat itu mengatakan qad ankaru usuluddin, mereka ini orang-orang maksudnya ahlus sunnah telah mengingkari usuluddin. Wahum, sedangkan ahlus sunnah lam yungkiru, tidak mengingkari ma yastahiqqu, apa yang berhak an yusamma usuluddin, tidak mengingkari apa yang berhak untuk dinamakan usuluddin. Wa innama ankaru, akan tapi ahlus sunnah mengingkari ma sammahu hadza, apa yang dinamakan oleh orang ini usuluddin sebagai usuluddin. Wahia, padahal ia itu asmaun, nama-nama sammauha hum, yang dinamakan oleh mereka wa aba'uhum, dan nenek moyang mereka di asmain, dengan nama-nama ma anzalallahu biha min sultan, yang mana Allah tidak pernah menurunkan satu dalil pun. Jadi mereka ketika Allah sudah mengingkari pemahaman mereka, mereka menuduh ahlus sunnah mengingkari usuluddin, padahal tidak mengingkari usuluddin. Kemudian wahuna kan nususun ukhra li syaikhil islam, Di sana ada nas-nas lain milik Syekhul Islam Tubayyinu yang menjelaskan anna muradahu, bahwa apa yang beliau maksudkan itu adalah wa ma yudkhiluhul mutakallimun, apa yang dimasukkan oleh orang-orang ahli kalam fi usuliddini, di dalam usuluddin wa laysa minha, padahal hal itu bukan termasuk usuluddin. Kita lihat dalam kitab Dar'u Ta'arif Ta'arudil Aqli wal Naqli, juga kitab Minhajus Sunnah. Wa yaqulu aidan rahimahullah, beliau mengatakan juga wassalafu wal a'immah, salaf dan para imam alladzina zammu, yang mencela wabadda'u al kalama fil jauhari, dan membid'ahkan pembicaraan dalam masalah jauhar wal jism wal arad. Ini istilah-istilah ahlu kalam itu kan. Karena ahlu kalam ketika, kenapa mereka mengingkari tangan? Karena tangan itu jism itu kan. Kalau orang menetapkan jism berarti mujassimah. Makanya mereka menuduh ahlu sunnah sebagai mujassimah. Makanya mereka mentakwil tangan kan, diartikan lain. Ya. Jadi salaf tadammana kalamuhum, ucapan salaf itu mengandung dhamma man yudkhilul ma'aniya, mengandung celaan terhadap orang yang memasukkan makna-makna allati yaqsuduha haula'i, yang dimaksudkan oleh mereka itu bihadzihil alfazi, dengan kalimat, dengan lafaz-lafaz ini fi usuliddin, ini di dalam usuliddin, fi dalailihi wa fi masailihi, dalam dalil-dalilnya dan dalam permasalahan-permasalahannya, nafian wa isbatan, penafian dan penetapan. Jadi salaf yang membid'ahkan pembicaraan dalam masalah jauhal jism dan yang dan arad dan yang serupa itu, ucapan salaf itu mengandung celaan juga kepada orang yang memasukkan makna-makna hal ini gitu kan, dalam kalimat usuluddin. Wa yaqulu aidan rahimahullah, dan berkata juga wa annama huwa fil haqiqati usuluddin al wa annama huwa fil haqiqah, dan yang sebenarnya yaitu pada hakikatnya usuluddin alladzi ba'atsallahu bihi rasulahu, usuluddin yang mana Allah mengutus para rasulnya dengannya, fala yajuzu ayyunha anha, maka tidak boleh dilarang darinya. Kalau yang usul yang memang dibawa rasul tidak boleh dilarang sama sekali, bihalin sama sekali. Bi khilafi ma summiya usuluddin, berbeda dengan apa yang dinamakan sebagai usuluddin, wa laysa huwa usulan fil haqiqah, sedangkan dia pada hakikatnya bukan usuluddin. La dalaila wa la masaila, bukan dalil-dalilnya, bukan juga masalah-masalahnya. Karena ahli kalam itu ketika menetapkan usuluddin bukan dengan dalil-dalil Quran Sunnah. Jadi masalahnya bukan dari Quran Sunnah, dalilnya juga bukan dari Quran Sunnah, tapi pakai mantik Aristo, Aplaton. Au huwa usulun lidinin, atau yaitu adalah usul bagi agama, lam yashra'ullah, yang tidak pernah Allah syariatkan. Bal syara'ahu man syara'a minad dini ma lam ya'zam bihi, namun disyariatkan oleh orang yang mensyariatkan dari ajarannya apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi dari ini semua jelas bahwa Syaikhul Islam tidak mengingkari usul dan furu, tapi yang diingkari itu adalah orang memasukkan dalam istilah usul hal-hal yang bukan termasuk bagian agama ini, bahkan apalagi bisa disebut usuluddin. Nah, orang-orang ahlu bid'ah memasukkan dalam istilah usuluddin permasalahan-permasalahan bid'ah, terus mereka membangun di atas masalah-masalah ini pengkafiran orang yang menyelisihi usul versi mereka itu. Makanya kan di awal ucapan ini ya, salaf tidak pernah membagi permasalahan menjadi usul yang, kan ada kalimat yang gitu kan, yang mana orang yang mengingkarinya dikafirkan, dan tidak membagi kepada masalah buruk yang mana orang yang mengingkarinya tidak dikafirkan. Ini kan memang tidak pernah terjadi pada alam. Bukan insyaAllah kita lakukan. Kita tutup. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.